jaga sebentuk cinta putih yang telah terbina. Sepenuhnya terjalin pengertian antara engkau dan aku. Masihlah panjang jalan hidup mesti ditempuh. Semoga tak lekang oleh waktu. Cukup bagiku hadirmu membawa cinta. Selalu sejauh mana cinta membuat